Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita mengkaji ayat 56 dari surah Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-mulku yawma izinil lillah yahkumu bainahum فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Kekuasaan pada hari itu adalah milik Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini sungguh sangat menjelaskan kepada kita bahwa tugas kita adalah berdakwah. Nahnu du'at la qudat. Kita mengajak, bukan menghakimi, bukan menjustis, bukan menghukum, bukan untuk menilai. Biarlah Allah yang menilai. Lillahi yahkumu bainahum. Biarlah Allah yang akan menghukum di antara manusia. Kita mengajak manusia untuk beriman dan berbuat baik. Iman dan berbuat baik itu mengantar ke surga. Kita melarang manusia untuk kafir dan berbuat jahat, karena kekafiran dan kejahatan itu menghantar ke neraka. Ajakan kita ini bersumber dari Al-Quran, bimbingan, guidance dan petunjuk kita. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Al-mulku yawma izin lillah, hari ini kekuasaan berada di tangan Allah, bukan berarti di dunia saat ini kekuasaan adalah milik kita manusia. Tidak. Di dunia semuanya milik Allah. Di akhirat pun semuanya milik Allah. Bedanya di dunia manusia masih memiliki rasa berkuasa. Allah masih menitipkan sedikit kekuasaannya kepada para penguasa, sehingga dia bisa menguasai rakyatnya, menguasai bawahannya, atau setiap manusia diberi kekuasaan dalam bentuk kepemilikan, hingga dia bisa menguasai rumah, kendaraan, harta benda yang dia miliki. Namun di akhirat kelak semuanya itu kembali kepada Allah dan Allah lah pemiliknya. Dengan demikian dunia dan akhirat sebenarnya milik Allah dan kita hanya minjam dan numpang. Sebagai peminjam dan penumpang yang baik, gunakanlah alat dan sarana Tuhan yang dititipkannya di dalam tubuh kita dengan cara-cara yang baik. Manusia yang bijak tahu berterima kasih. Kita mendapatkan 1 miliar hari ini, mungkin sujud sampai tiarap kita menyembah-nyembah, mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Saat ini Allah telah memberikan Anda triliunan dolar dalam wujud ginjal Anda yang bergerak, oksigen yang Anda hirup hitungan detik, mata Anda yang bisa melihat, akal pikiran Anda yang bisa berpikir, kaki Anda yang bisa berjalan, maka tentu Anda lebih layak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah cukup dengan iman dan amal soleh. Ustaz Fajrul, lanjutkan. Ya. Terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin, bahwa ayat yang kita kaji saat ini adalah betul-betul Allah ingin mengingatkan kita kembali. Mengingatkan apa? Mengingatkan bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah hidup sementara. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya Al-mulku lillah. Seakan-akan Allah memberitahukan Al-mulku yauma idzin lillah. Kerajaan yang ada di dunia yang mana Allah mengangkat banyak raja-raja, penguasa-penguasa, tapi di akhirat kelak nanti penguasa tunggal adalah Allah subhanahu wa ta'ala. supaya kita tetap di garis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lari dari itu semuanya, maka kita akan sangat-sangat mengerikan siksa yang Allah akan berikan di akhirat kelak nanti. Maka pada ayat ini ketika Allah mengatakan al-mulku yauma idzil lillah yahkumu bainahum falladzina amanu wa 'amilussolihat fi jannatin na'im. Syarat yang utama kita menjadi raja adalah alladzina amanu wa 'amilussolihat. Tidak banyak yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kita meyakini hidup dunia ini hanya sementara, maka beramal berbuat baiklah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik itu adalah hal yang pasti karena Allah menginginkan kita semua untuk kebaikan. Maka kalau kita tidak berbuat kebaikan, keburukan pun akan selalu menyertai kita. Kalau kita sudah keburukan sudah menyertai kita, maka kita akan menjadi penguasa keburukan. Penguasa keburukan nanti di akhirat kelak Allah akan berikan neraka sebagai penguasa keburukan tersebut. Mana yang kita pilih? Hidup di dunia hanya sifatnya sementara, sedangkan hidup di akhirat sifatnya adalah abadi. Kalau kita renungkan lagi, seberapa banyak sih keuntungan yang kita dapatkan di dunia ini? Hanya sifatnya sementara, tidak akan pernah abadi. Maka carilah. Orang yang beriman itu, orang yang beramal soleh itu selalu dia mengatakan kepentingannya untuk kehidupan yang lebih abadi. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sabdanya kepada umatnya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, orang yang pintar hidup di dunia ini, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah dan dia beramal soleh untuk mempersiapkan nanti kehidupan setelah matinya. Wal ajiz, orang yang lemah kata Allah, orang yang bodoh kata Rasulullah, yaitu selalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia menjadi orang yang sangat lemah. Maka mungkin di mata orang lain, orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya itu adalah orang yang kuat. Tidak. Tapi di dalam konsep ajaran Islam, orang itu adalah orang yang sangat lemah karena tidak ada yang dipertahankannya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Dr. Haji Zainal Arifin. Apa yang dipertahankannya? Kehidupan dunia ini hanya memuaskan nafsunya sehingga tidak ada jaminan kehidupan di akhirat. Kita mempunyai dua kehidupan, di dunia dan di akhirat. Karena Allah sudah mengatakan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Maka carilah kehidupan abadi itu. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu saja, Nak. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz narasumber kita pada hari yang berbahagia ini. Tafsir inspirasi hari ini berbunyi, kekuasaan yang dipegang oleh kejahatan akan habis. Sehebat apapun kekuasaan Fir'aun telah lenyap. Kekuasaan Namrud telah binasa. Kekuatan Abu Jahal telah hancur. Kekuatan Abraha telah sirna. Yang ada hanyalah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Malikul Mulk, Al-Khaliq. Dialah pencipta, dialah penguasa. Wahuwa khairul raziqin. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka keimanan kita kepada Allah membuat kita indah berbuat baik. Keimanan kita kepada akhirat, kepada surga dan neraka, membuat kita berorientasi kepada surga dan menyingkirkan neraka. Indahnya iman karena dia kekuatan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.